yang dijadikan sebagai mubtada didahului oleh penafian, apakah isim ataupun huruf. Au istifhamun, ataupun didahului dengan istifham. Ya, contoh mubtada yang nakirah yang didahului dengan nafi adalah ma rajulun qaimun. Tidak ada seorang yang berdiri. Contoh mubtada yang nakirah yang didahului oleh istifham adalah hal rajulun jalisun. Wa qauluhu ta'ala adabun dalim dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala adalah contohnya a ilahun ma'allah. Apakah ada ilah bersama Allah? Istifham ingkari. Wa minha an takuna mausufatan. Kemudian musawih berikutnya yang membolehkan datangnya mubtada dalam keadaan nakirah adalah agar mubtada tersebut disifati. Ya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wala 'abdum mu'minun khair. Sungguh budak yang beriman itu lebih baik. Di sini mana mubtadanya? Abdun, abdun nakirah. Kenapa boleh datang sebagai mubtada? Karena disifati dengan mukmin. Ya. Wa minha an takuna mudhafatan. Kemudian musawwigh berikutnya yang membolehkan datangnya mubtada dalam keadaan nakirah adalah agar mubtada tersebut diidhafahkan. Contohnya khamsu shalawatin katabahunallah. Salat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musawwigh berikutnya adalah an yakuna al-khabaru dhorfan aw jaran wa majruran. Agar khabarnya berbentuk dhorf ataupun jar majrur. Muqaddamaini 'ala an-nakirah. Dalam keadaan keduanya dhorf dan jar majrur didahulukan dari mubtada yang nakirah. Contohnya indaka rajulun. Ya, kalau dibalik boleh enggak rajulun indak? Enggak boleh. Iya. Wa fiddari imraatun, enggak boleh dibalik imraatun fiddar. Di sini apa yang membolehkan datangnya mubtada dalam kondisi nakirah? Rajulun imraatun. Karena didahului oleh apa? Dhorof atau jar wa majrur. Kemudian wa nahwu qaulihi ta'ala, sampai di sini kita ya. Bacaan syarahnya ya. Dan contoh berikutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala waladaina mazid. Di sisi kami ada tambahan. Wa ala absarihim ghishawatun, dan pada pandangan-pandangan mereka ada tutup. Wa qad yakunul mubtada'u masdaran muawwalan min an wal fi'li. Dan terkadang, atau sebelum ini kita baca dulu syarahnya ya. Atau tanggung. Ya. Yeah. Bentar. Cukup dulu lah. Kita baca syarahnya. Waladaina mazid. Kita baca dari ucapan beliau waladaina mazid. Ya. Betul kan? Waladaina mazid. Ya. Anak ada tekukannya ini. Hah? Apa? Belum juga. Wa minha anyakuna al-khabar. Oh itu belum. Sudah kan? Sekarang itu waladaina bukan? Hah? Iya kan ini kan? Belum. Wa minha, kemudian di antara musawwigh berikutnya yang membolehkan datangnya mubtada dalam keadaan nakirah adalah an yakuna al-khabaru dhorfan aw jaran wa majruran, agar khabarnya berupa dhorf, apakah dhorf zaman ataupun dhorf makan, atau jar majrur. Mimma yasluhu al-ikhbaru bih, dari jar majrur yang bisa digunakan sebagai khabar, karena tidak semua apa jar majrur ataupun khabar bisa digunakan sebagai tidak semua jar majrur dan apa dhorf tidak semua bisa digunakan sebagai khabar. Bisyarti an yakuna mukhtasaini li salahiyatihima lil ikhbar hina idzin. Ya. Dengan syarat agar keduanya, yaitu apa? Dhorf dan jar majrur khusus. Karena yang khusus ini cocok untuk dijadikan sebagai khobar. Iya. Berbeda halnya dengan contoh bi khilafi nahwi inda rajulin namiratun fa fi dari rajulin. Iya, berbeda dengan halnya contoh inda rajulin namirah wa fi darin rajulun. Ini enggak boleh. Idza faidata fil ikhbar bidzalik. Kenapa enggak boleh? Karena tidak ada faedah dengan pengkhabaran seperti ini. Inda rajulin namirah. Ada namirah, satu kain kecil di sisi seseorang. Apa faedahnya kan? Wa fi dari rajulin. Di rumah, di satu rumah ada seorang laki-laki. Rumahnya enggak tentu, orangnya pun enggak tentu. Ini umum, ya. Jadi syaratnya agar keduanya jar dan majrur itu khusus dihususkan. Ya, karena yang khusus ini cocok dijadikan sebagai khobar. Seperti Zaidun indak. Ataupun indaka rojulun. Ini ada faedah. Kalau ini inda rojulin namirah. Umum. Ya. Fidarin rojulun. Ini juga umum. Tidak ada faedahnya. Meskipun bisa. Gitu. Muqaddamaini ala nakirah. Khobar yang berbentuk dzaraf dan jar majrur yang didahulukan dari mubtada yang nakirah. Jadi enggak mutlak. Iya, enggak mutlak. Kalau khobarnya berupa apa? Dzaraf ataupun jar majrur kemudian boleh di situ datang mubtada dalam kondisi apa? Nakirah tidak mutlak. Harus. Iya. Khobar ini didahulukan dari apa? Mubtadanya. Muqaddamaini 'ala nakirah. Fa in ta'khara 'anha nahu ma malun 'indi. Kalau diakhirkan khabar tadi yang berbentuk dzaraf ataupun jar majrur dari mubtadanya, contohnya malun 'indi, diakhirkan di sini apa? Khabarnya itu apa? 'Indi. Wa rajulun fid dar, rajulun fid dar. Kalau seperti ini lam yasih al-ibtida'u bin nakirah, tidak sah, tidak boleh untuk kita menjadikan mubtada dengan isim yang nakirah. Kalau dibalik, indi malun, fidari rajulun, boleh enggak? Boleh. Qala ibn Anqa, walhaq ma qalahu ibn Hisham min annahu la madkhala litaqdim fi taswir. Wa innama ishtarata litawahumi sifah. Fahaythu iltabasa bisifah wajaba taqdim. Wahaythu fuhimal murad. Jaza at-taqdim kama sarraha bihi al-jurmi wal-wahidi. Iya. Dikatakan oleh Ibnu Anqa dan yang benar adalah seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hisham bahwasanya la madkhala litaqdim. Jadi tidak ada madkhal tempat untuk taqdim. Keharusan untuk mendahulukan. Apa? Khabar tadi. Ya kata Ibnu Hisham tidak harus gitu. Berarti ini bantahan dari apa yang telah disebutkan atau dijelaskan sebelumnya. Tidak ada madkhal, tidak ada persyaratan untuk taqdim. Ya. Fitaswir dalam hal bolehnya mendatangkan apa? Mubtada dalam kondisi nakirah ketika khobarnya berbentuk apa? Dzaraf ataupun jar majrur, tidak harus ada yang taqdim gitu. Paham enggak ini? La madkhala litadkhil, tidak ada tempat masuk untuk taqdim. Maksudnya tidak perlu disyaratkan di situ adanya takdim dalam hal bolehnya apa mubtada dalam kondisi nakirah dalam keadaan khobarnya adalah dzaraf ataupun jar majrur. Wa innama ushturita litawahumi sifah, tidak lain dipersyaratkan ketika di sana ada tawahum, persangkaan, dugaan bahwasanya dzaraf ataupun jar majrur tadi datang sebagai sifat. Ya, kalau kesannya sifat maka enggak boleh. Kita tahu bahwasanya kalau ada isim yang nakirah kemudian datang setelahnya jumlah atau syibul jumlah, maka dia di'rab sebagai apa? Sifat kan. Kalau ada kesan sebagai sifat maka enggak boleh. Kalau enggak ada kesan sebagai sifat maka apa? Boleh gitu. Fa haitsu iltabasa bisifah wajib at-taqdim. Ah, ketika di situ ada iltibas ya, adanya kerancuan dengan sifat tidak terbedakan dengan khabarnya, maka wajib untuk didahulukan jar majrur tadi, dzaraf tadi dari mubtadanya. Wahidhu fuhimal muradu jaza taqdim. Dan kapan saja bisa difahami yang dimaukan itu bukan sifat tapi khabar, maka boleh didahulukan mubtada tadi yang nakirah kalau khabarnya dzaraf atau jar majrur. Kama sarraha bihil jurmi, sebagaimana ini ditegaskan oleh al-Jurmi dan al-Wahidi. Ya, contohnya rajulun bilbab, ada seorang di pintu. Di sini enggak ada kesan bahwasanya bilbab jar majrur sebagai apa? Sifat. Iya kan? Rajulun bil bab, ada seorang di pintu. Nah, kalau di sana ada kesan sebagai sifat, maka enggak boleh. Contohnya tadi mungkin, ya. Apa contohnya? Malun indi, ya kan? Harta yang ada padaku seolah-olah sifat ini. Jadi dilihat di situ pemahamannya. Kalau bisa difahami ini sebagai khobar, maka boleh. Kalau ini difahaminya lebih condong kepada sebagai sifat, maka enggak boleh, gitu aja. Jadi kata beliau, Ibnu Hisham tidak disyaratkan agar khobar tadi yang berupa apa? Dhorof dan jar majrur didahulukan dari mubtadanya yang nakiroh. Sampai di sini bisa dipahami enggak? Nahu indaka rajulun. Contohnya adalah indaka rajulun. Ya. Di sisimu ada seorang laki-laki. Ya, coba di Arab indaka rajulun. A'ribu indaka dharaf makan mansub wa alamatu nasbi al fathah zahir ala akhirih wa huwa mudaf kaf wa mir muttasil mabni ala al fath fi mahalli jarin mudafun ilaihi. Rajulun mubtada muakhar. Tadi dharaf fi mahalli apa? Rafa. Iya, kemudian rajulun mubtada muakhar marfu' wa alam trafi abamatu zahiratu ala akhiri. Di sini, apa yang membolehkan datangnya mubtada, yaitu rajulun dalam kondisi nakirah? Apa yang membolehkannya? Karena khobarnya apa? Khobarnya berupa dhorof dan didahulukan. Didahulukan dari mubtadanya. Ya. Kalau seandainya rajulun indak, ini tidak mengesankan indak sebagai sifat, maka boleh. Kata siapa? Ibnu Hisham. Tapi kalau mengesankan indak sebagai sifat dari rajulun, ya enggak boleh. Berarti jumlahnya belum sempurna, iya kan? Rajulun indak ada apa dengan seorang laki-laki yang ada padaku, ada apa, iya kan? Iya. Bisa dipahami nih? Wa ya'rabuhu inda dharfu makan maf'ulun fih. Ya, dharfu makan sama dengan maf'ul fih, nama lainnya. Wa alamatu nasbi fathu akhirih wal kafu fi mahalli jar bil idafah, sedangkan kaf pada mahalli jar bil idafah, yang lebih rajih bil mudhaf, ya, yang lebih sahih bahwasanya yang mengejarkan mudhaf nilai adalah mudhaf, karena mudhaf adalah amil yang lafzi, amil yang lafzi lebih kuat daripada amil yang ma'nawi. Idafah adalah amil yang ma'nawi. Wa dharfu wa ma'udhifa ilaihi fi mahali raf'in khabar. Dan dharf, yaitu inda, beserta apa yang disandarkan kepadanya, yaitu kaf, itu pada mahalnya rafa' sebagai khabar yang didahulukan. Rajulun mubtada'un mu'akhar. Rajulun adalah mubtada yang diakhirkan. Wa fid dari imratun. Di rumah ini ada seorang wanita. Kalau wa fid darin imratun, ada faedahnya enggak? Benar sih jumlahnya, cuma di sebuah rumah ada seorang wanita, faedahnya enggak ada. Tapi kalau fidar di rumah itu ada seorang wanita, ada faedahnya kan? Makanya tadi mukhtas tadi itu, enggak umum sifatnya. Wa fidari imra'atun, di rumah ini ada seorang wanita. I'rabnya coba bagaimana? Fidar aljar wal majrur fi mahalli rafin khabar. Imra'atun mubtada muakhar marfu' wa alamatu rafi adhammatu dhahiratu ala akhirih. Apa yang membolehkan datangnya di sini mubtada dalam kondisi nakirah? Ya, karena didahului oleh khabar yang berupa jar majrur, atau karena khabarnya jar majrur dan didahulukan dari mubtadanya. Wa i'rabuhu fid dar jarun wa majrur khabar muqaddam. I'rabnya fid dar jar majrur khabar yang didahulukan. Imratun mubtada muakhar. Walau ukisa wa qila, seandainya dibalik sekarang dan dikatakan rajulun indak imratun fid dar, katanya lal tabasa al khabar bi sifah, ini akan menjadikan rancu, tidak terbedakan antara khabar dengan sifat. Kita bisa mengira indak sebagai sifat bagi rajulun, karena indak adalah apa, sibul jumlah yang datang setelah nakirah, maka sebagai apa irabnya, sifat. Bisa juga kita jadikan sebagai khabar, ya kan, berarti ada iltibas. Terus bagaimana ini? Ya, ini mungkin khabar atau apa? Sifat. Ya. Kalau seandainya dibalik rajulun indak, kemudian imratun fiddar, akan terancukan antara khabar dengan sifat. lihtimali kauni indak wafiddar hina idin fi mahalil khabar. Karena memungkinkan indak ataupun fiddar ketika itu pada mahalnya khabar. Atau dia pada mahalnya sifat. Wabit taqdim yata'ayyan kaunuhu khabara. Dan dengan didahulukannya dzarf dan jar majrur ini, maka sudah tertentu dia sebagai apa? Khabar. Pastilah bahwasanya dia indak dan apa? Fiddar sebagai khabar. Nah, itu alasannya mengapa harus didahulukan jar majrur ya dari apa? Mubtada yang nakirah, agar tidak terancukan dengan sifat. Tapi kalau tidak terancukan, maka boleh. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hisham. Pada contoh tadi, rojulun bidar. Seorang laki-laki ada di pintu. Iya. Ataupun yang semisalnya. Antum lihat. Iya. Kira-kira ucapan ini mengesankan sifat atau khabar. Gitu. Wa nahu qawlihi ta'ala. Dan contoh yang lain adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Waladayna mazid. Waladayna mazid. Di sisi kami ada tambahan. Wa i'rabuhu lada ataupun lada dzarf makan, lada dzarf makan, keterangan tempat di sisi. Maf'ulun fih, maf'ulun fih. Iya. Mabni 'ala fathah muqaddarah. Dia mabni di atas fathah muqaddarah 'ala al-alif, di atas alif. Atau boleh juga kita i'rabnya di atas apa? Mabninya? Di atas sukun. Iya kan? Itu yang mudah. Ya, kata beliau mabninya lada di atas alif. Yang alif tersebut dibalik menjadi ya. Ladai. Aslinya lada. Dibalik dari alif menjadi ya. Kenapa? Li ajlil idhafah. Karena lada sudah diidhafahkan. Disandarkan kepada yang lain. Wana sedangkan na dhamirun mutasil. Dhamir mutasil. Fi mahali jar bil idhafah. Pada mahalnya jar dengan idhafah. Ya. Wa dharf wa mu'udhifa ilaih. Dan dharf lada dengan yang dia disandarkan kepadanya, yaitu apa? Bamirna. Pada mahalnya rofa' sebagai khobar muqaddam. Wa mazid mubtada muakhir. Mazid adalah mubtada yang diakhirkan. Wa fil qamus waladun. Di sini ada nunnya. Di situ ada tanwinnya atau nun? Pakai nun apa tanpa nun? Eh? Pakai nun. Tapi di sini bidhamatain. Iya. Bidhamatain. Sepertinya tanpa nun ya. Waladun bi dhammataini dengan apa? Dhammatain berarti tanpa nun ya kan? Waladun. Kemudian waladun waladai kan beda jadinya. Kalau waladun adanya berarti sama dengan waladun. Iya. Waladun bi dhammatain dengan dua dhammah tanpa nun berarti kemudian waladun dengan nun waladai masing-masingnya adalah dzarf zamani. Keterangan waktu, wa makani dan juga keterangan tempat. Iya. Jadi masuk ya dua keterangan yaitu waktu dan tempat. Ka inda seperti inda intaha. Itu di dalam al-qamus. Wa fil khubaisi ma hasiluhu wa minha ya'ni min adh-dhuruf al-mabniyah ladai wa qad jaa ladah waladun waladun. Di dalam al-khubaisi kitabnya al-khubaisi yang mana ringkasannya adalah bahwasanya kata beliau di antaranya yakni dzarf-dzarf yang mabni adalah ladai. Terkadang datang ladah. Kadang ladun. Terkadang ladun dengan tanwin, ya. Terkadang ladun dengan nun. Wa hiya bi ma'na inda dan dia maknanya adalah inda di sisi. Illa anha akhas. Tapi ada bedanya. Ya, meskipun secara terjemahan iya sama antara apa? Ladun dengan apa? Inda, tapi kalau diteliti ada di sana perbedaannya, yaitu bahwasanya anha akhos, ya bahwasanya dia kembali ke mana? Hah? Kepada ladun ataupun ladai, ya, ataupun lada. Ya. Dan dia ladun itu lebih khusus maknanya idh indi. Kenapa? Karena indi. Itu yatanawal makana fi milkik. Kalau antum katakan ladai itu lebih khusus daripada kalau kamu katakan indi. Kenapa? Karena indi yatanawal makana fi milkik hadaraka aw lam yahdurka. Indi ini mencakup apa yang ada pada kepemilikanmu, ada sekarang bersamamu ataupun tidak ada di rumah misalkan. Sedangkan ladai la tatanawal illa ma hadar, tidaklah mencakupi kecuali apa yang ada padamu, hadir sekarang. Seperti ladaya apa kitabun. Kalau dikatakan indi kitabun, bisa kitabnya ada sekarang bersama kita ataupun di rumah kita. Lebih apa? Umum. Indi. Ya. Yeah. Kemudian wa tuqlabu alifu lada ya'an ma'al mudmar ka alifi ila wa ala ghaliban, dan alif yang ada pada lada itu dibalik menjadi ya ketika bersambung bersama bomir. Sebagaimana alif yang ada pada ila dan ala itu kalau bersambung dengan bomir dibalik menjadi apa? Ya ilayya, alayya, ilayna, alayna, ya kan? Ghaliban. Ini apa? Umumnya. Wa qad yustaghna anhu, dan terkadang tidak butuh untuk dibalik menjadi ya, tetap dalam posisi dia di atas alifnya. Seperti ucapannya penyair, ilakum ya khafa'atu la ilana azanna subbara'atu wal hawana. Falau bari'at uqulukum basurtum bi anna dawa'a da'ikum ladana. Wa dzalikum idza wasaqtumuna ala qasri i'timadikum alana. Ya, hanya kepada kalian wahai Bani Khafa'ah, bukan kepada kami manusia itu mengeluhkan apa yang menimpa mereka dari kekurusan dan kelemahan. Seandainya akal-akal kalian itu sehat, niscaya kalian akan melihat bahwasanya obat penyakit kalian itu ada di sisi kami. Wadzalikum, yang demikian apabila kalau apabila kalian percaya kepada kami dan mengurung ya sandaran kalian hanya kepada kami. Di sini banyak ya syahidnya. Ilakum bukan ilaikum. Ilana bukan ilaina. Tetap kondisinya dalam apa? Dengan apa? Alif. Kemudian apa lagi? Ladana bukan ladaina. Alana. Ya, banyak di sini syahidnya. Nah itu. Jadi umumnya lada kalau dibofahkan kepada apa? Bomir, bomir. Maka dibalik alifnya menjadi ya. Sebagaimana ila dan ala. Ini umumnya. Terkadang tetap dia di atas alifnya. Dihafalkan ya. Itu syawahidnya. Ya. Kalau orang yang sudah luas ilmu nahunya, meskipun dia keliru, biasanya punya hujah. Ya. Ada aja hujahnya. Iya. Kemudian ai ilaikum la ilaina waladaina wa alaina, maknanya adalah ilaikum. Kemudian la ilaina waladaina wa alaina, intaha. Wa ala absarihim ghishawatun, pada pandangan-pandangan mereka ada tutup. I'rabnya wawu ibtidaiyah. Kalau kita misalkan mengi'rab satu jumlah yang awalnya wawu, kemudian kita tidak mengetahui ya jumlah yang sebelumnya, maka dikatakan al-wawu hasbama qoblah, wawu tergantung sebelumnya gitu. Bisa sebagai wawu athaf, bisa wawu haliyah, dan yang lainnya. Kalau kita enggak mengetahui apa jumlah sebelumnya, ya al-wawu hasbama qoblah, hasbama qoblaha. Kalau diketahui ya di'rab sesuai dengan posisinya. Wa i'rabuhu wawu ibtidaiyah ala harfu jar. Absar majrurun bi'ala. Wal ha dhamirun muttasil fi mahalli jar bil idhafah atau bil mudhaf. Wa jumlatul jari wal majrur fi mahalli rafa', jumlah al jar wal majrur pada mahalnya rafa'. Khabar muqaddam sebagai khabar yang didahulukan. Ghishawah mubtada'un muakhar, sedangkan ghishawah adalah mubtada yang diakhirkan. Wa ala absarihim ghishawah. Kemudian tanbih. Waktu sudah habis ya. Setelah ini pelajaran siapa? Ustaz Birbat ya. Hah? Apa? Modul fiqih. Ada enggak kira-kira? Kalau enggak ada saya lanjutkan, kalau ada sudah cukup kan. Masih ada waktunya. Usul tanah, ilmu usulnya sudah dipindahin waktunya. Usul fikih. Ini sekarang usul fikih atau apa? biasanya. Usul biru bagian kuaid. Sudah dapat belum jadwalnya, kuaidnya? Ya, gimana nih? Mau dilanjutin atau lanjut dulu ya, barangkali Ustaz Muhammad juga ada uzur. Tanbih. Naqala al-Fakihi an ba'dihim. Sebelumnya sudah dipahami belum? Ada Syal? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke tanbih? Fidarin rojul. Ya, fidar ada kalau fidar mah. Fidarin. Contoh-contohnya kan tanpa alif lam. Iya kan? Fidarin rojulun. Enggak ada alif lamnya. Fidarin rojulun. Di sebuah rumah ada seorang laki-laki. Faedahnya apa? Kalau contoh ini. Yang mana? Wafi. Enggak ada alif lamnya saya. Enggak ada Islamnya. Enggak salah, Pak. Umum. Sini sidarin, enggak ada. Enggak ada alif lamnya. Contoh tadi bi khilafi nahwi 'inda rajulin namira wa fidarin rajulun, enggak ada alif lamnya. Tanbih naqala al-Fakihi 'an ba'dihim anna ma dara sihhati wuqu' al-mubtada nakiratan 'ala husul al-fa'idati fa idha hasalat fa akhbir 'an ayyi nakiratin syi'ta min ghairi tawaqqufin 'ala wujudi musawwighin min al-musawwighati allati dzakartu idz la takhlu 'an takalluf wa dha'fin wa hadha huwa dhahiru 'ibarati al-alfiyah fa 'alayhi yasihhu rajulun 'ala al-babi wa kawkabun inqadda as-sa'ata idza kana al-mukhatab la ya'rifu dhalik qala ibn 'anqa ba'da naqlihi lidhalik wa hadha huwa tahqiq bil haqq الذي لا محيد عنه وهو المنقول عن سيبويه فإنه لم يشترط في الابتداء بها سوى حصول الفائدة. Ini semakin memperjelas ya masalahnya. Tanbih, perhatian. Al-Faqihi menukilkan dari sebagian ahli nahu bahwasanya madar sihhati uqu'il mubtada nakirah, ukuran sahnya mubtada jatuh sebagai nakirah adalah husulil faedah, diperolehnya faedah. Kalau ada faedah ya sudah boleh gitu. Jadi ukurannya adalah apa? Sihhatu husulil faedah. Apa husulul faedah itu? Husulul faedah. Bahwasanya ukuran sahnya mubtada jatuh sebagai atau belum dalam kondisi nakirah adalah husulul faedah. Adanya faedah. Kalau ada faedah ya silahkan gitu. Enggak perlu ada musawi-musawi yang telah disebutkan tadi. Ada berapa musawinya yang sudah disebutkan? Banyak ya? Sifat, kemudian idhofah, kemudian juga jar majrur, ya kan? Kata beliau, al-faqihi itu bukan ukuran, bukan batasan. Yang menjadi ukurannya adalah, atau tolak ukurnya adalah husulul faedah. Ada tidaknya faedah. Dihasilkan tidaknya faedah. Faedah hasolat, kalau dihasilkan faedah dengan mubtada yang nakiroh, meskipun nakiroh, tidak disifati, tidak didhofahkan, khabarnya bukan apa? Jar majrur, bukan dhorof. Kalau dihasilkan dengannya faedah, fakhbir, silahkan kamu kasih kabar, ataupun berikan padanya khabar. An ayyi nakiroh. Berikan khabar untuk mubtada yang nakiroh manapun. Fakhbir, silahkan kamu berikan khabar untuk mubtada yang nakirah manapun, syi'ta yang kamu kendaki. Min ghairi tawaqqufin ala wujudi musawwigh, tanpa kamu memperhatikan adanya musawwigh dari musawwigh-musawwi yang disebutkan oleh ahli nahu. Allati dzakartu, yang telah saya sebutkan. Id la takhlu an takalluf, kalau memang itu kosong dari takalluf, sesuatu yang memberat-beratkan. Tidak pula di dalamnya ada dha'f, kelemahan. Yaitu ada syaratnya. Tidak ada takalluf, tidak ada kelemahan padanya. Wa hadza huwa zahiru 'ibaratil alfiyah. Ini adalah yang zahir dari ungkapannya Alfiyah Ibnu Malik. Fa 'alaihi, maka atas dasar ini yasihu, benar boleh dikatakan rajulun 'alal babi. Rajulun 'alal babi, ada seorang di atas pintu. Iya, bisa. Iya. Wa kaukabun in qadda. Ada satu bintang meteor yang jatuh. Bergeser. As-sa'ata, saat ini. Kaukabun inqadda sa'ah. Ada sebuah bintang meteor yang jatuh saat ini. Boleh kamu katakan idza kana al-mukhatab la ya'rif, ketika orang yang kamu ajak bicara tidak mengetahuinya. Kamu lagi memandang ke langit, tiba-tiba ada yang jatuh. Kamu ceritakan kepada temanmu dengan ucapanmu kaukabun inqadda sa'ah. Ya. Qala Ibnu Anqa berkata setelah beliau menukilkan hal ini, ya, pendapat ini, hadza huwa tahqiq, inilah yang sesuai dengan penelitian dan bahkan yang benar. Alladzi la mahida anhu, yang tidak boleh ditinggalkan. Wa huwa al-manqul an sibawaihi, dan ini juga yang dinukil dari sibawai. Fa innahu lam yashtarit fil ibtida biha siwa husulil faidah, karena beliau sibawai tidak mensyaratkan pada mubtada itu selain adanya faedah. Kalau ada faedah silakan. Kamu datangkan mubtada meskipun dalam kondisi apa? Nakirah. Tidak perlu melihat apa? Musawirnya katanya. Tapi kalau antum mendatangkan mubtada dalam kondisi disertakan bersamanya musawir, ini lebih bagus lagi, selamat dari kritikan ahli nahu, ya kan? Dari ahli nahu yang lain. Intaha. Difahami nih? Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya. Ya, selama idla tahlu an takalluf. Ya. Ketika tidak kosong dari takalluf wa dhafin, maksudnya kalau ada takalluf, ada kelemahannya, jangan gitu. Maksudnya seperti itu. Ya. La-nya ya. Maksudnya sih seperti itu. Mana di sini? Iya, coba failnya tahlu mana? Oh iya, Pak Siswa Wahara bagus di sini. Ya, kembali kepada musawihat itu ya. Ya. Iya kan? Saya ulangi berarti dari apa? Faidah ya. Faidah hasalat, kalau dihasilkan ya. Kalau dihasilkan faedah dengan mubtada yang nakirah tadi, silahkan kamu kasih khobar, ya, untuk yang nakirah tadi, sesukamu, ya, dengan khobar yang berupa jar majrur ataupun yang lainnya, tanpa memperhatikan adanya musawir, pemboleh datangnya mubtada dalam kondisi nakirah, tidak perlu diperhatikan itu katanya, mas musawir yang telah kami sebutkan, kenapa? Nah ini, ya, jazal khairo, ini. Idla takhlu an takalluf, karena musawi tadi yang disebutkan oleh sebagian ahli nahwu tidak kosong dari adanya takalluf dan kelemahan itu. Takalluf saja itu tuh yang didatangkan oleh mereka dan kelemahan, lemah gitu. Ya. Sepertinya ke situ ya. Ya, iya kan? Barakallahu fiik ya. Karena musawi tadi tidak kosong dari adanya takalluf dari mereka dan juga kelemahan. Sudah paham ini? Iya, kalau gua fikir, saya baru mencermati sini sekarang. Wa qad yakunu al-mubtada'u masdaran muawwalan ay bil ismi sharih wa ta'wilih. Wa qad yakunu al-mubtada'u masdaran muawwalan. Terkadang mubtada itu dalam bentuk masdar yang ditakwil. Yakni ditakwil dengan isim yang sharih. Wa ta'wiluhu min an wal fi'li, dan takwilannya adalah dengan an bersama fi'il. Wa in kana ghairu ismin fi surah adh-dhahirah, meskipun dia kembalinya ke mana? Masdar muawwal itu bukan isim pada bentuk zahirnya, iya kan? Huruf bahkan awalnya, iya. Contohnya wa antasumu khairul lakum, wa antasumu khairul lakum. I'rabnya al wawu harfu 'athfin. Ya, wawu harfu 'athf, an harfu masdarin wa nasbin. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun wa 'alamatu nasbihi hadzun nun. Wa wawul jama'ah dhamirun muttasil fi mahalli raf'in fa'il, wal masdar al munsabik min an wa ma ba'daha mubtada'un. Masdar yang terbentuk dari an dan fi'il yang setelahnya sebagai apa? Mubtada, takdirnya saumukum khairun, puasa kalian adalah lebih baik. Ya. Wa khair, kemudian khair khabar, wa alamatu rafi dhammu akhirih. Wa lakum, kemudian khairul lakum, lakum jarun wa majrur, jar majrur. Wa jumlatul jar wal majrur fi mahalli rafin. J jumlah al-jaru wal-majrur lakum pada mahalnya rofa. Na'at sebagai sifat bagi apa? Khair. Ingat ya kaidahnya, kalau ada jumlah ataupun syibhul jumlah yang datang setelah nakiro, maka dia sebagai sifat atau na'at. Ya. Biasanya ada bedaan na'at dengan sifat. Kalau na'at itu yang berubah-ubah kondisinya. Kalau sifat lebih umum. Kadang berubah-ubah, kadang tidak. Contoh na'at, ya Zaidun. Misalkan Qa'imun. Ini kan Qa'im sifat. Sifat lebih umum maknanya gitu ya. Ataupun Ja'a Rajulun Karimun. Ah, Ja'a Muhammadun. Ataupun Rajilu Rajulun Qa'imun. Qa'im di sini kan sifat yang berubah-ubah. Kadang dia duduk, kadang dia berdiri, kadang dia tidur kan. Jadi ada bedanya. Kalau na'at biasanya sifat yang berubah-ubah. Kita mungkin melihat sifat dengan makna yang lebih umum lah. Ya. Berubah-ubah seperti dhahik tertawa. Ini kan enggak melekat terus sama seseorang kan. Kadang menangis, iya kan? Nah, itu berubah-ubah maksudnya. Duduk, dalam keadaan duduk, berdiri, ini sifat yang berubah-ubah. Kalau sifat itu masuk kepadanya yang tetap kondisi seperti itu. Juga masuk kepada yang berubah-ubah. Seperti Karim, Rajulun Karim. Di situ emang sifat Al-Karam itu melekat pada dia misalkan. Iya. Sedikit saja bedanya. Jadi lakum adalah na'at bagi khair. Qalahu Abul Baqa. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abul Baqa. Ay saumukum khairul lakum, yakni puasa kalian adalah lebih baik bagi kalian. Wa mithluhu qaulu ta'ala. Dan yang semisal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrihi. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah tegaknya langit dan bumi dengan perintahnya. Ay qiyamus samaa'i wal ardi bi amrihi, yakni qiyamus samaa'i wal ardi bi amrihi. Iya. Wa zahiru kalamil musannif, yang zahir dari ucapannya al-musannif ya, yaitu siapa? Ar-Raimi. Annal mubtada la yakunu isman mausulan. Ah, di sini i'rabnya jelas ya. Jadi masdar muawwal dari antaqumu itu pada mahalnya apa? Rafa sebagai mubtada muakhar. Mana khabarnya? Min ayati. Ya, jar majrur khabar fi mahali raf'in. Ya. Wa zahiru kalamil musannif anna al-mubtada la yakunu isman mausulan illa min mausulin harfi wasilati kama masal. Yang zahir dari ucapannya al-musannif yaitu penulis musammimah bahwasanya mubtada itu la yakunu isman mausulan, tidak boleh dari isim mausul. Ya, dari isim mausul kecuali dengan mausul yang harfi. Kita sudah mengetahui bahwasanya mausul ada dua macam ya kan. Ada mausulun harfi, ada mausul yang ismi. Iya. Ya, kalau mausul ismi kata beliau tidak boleh. Ataupun dari ungkapan yang beliau bawakan sepertinya enggak boleh. Ya, hanya boleh dari mausul harfi. Apa ungkapan beliau? Wa qad yakunul mubtada masdarun muawwalan min an wal fi'li. Terkadang mubtada itu adalah dari masdar yang ditakwil dari an bersama fiilnya tuh. Berarti di sini sangat jelas bahwasanya beliau apa hanya membolehkan datangnya mubtada dari apa? Mausul harfi bersama silahnya fiil yang setelahnya. Sebagaimana contoh yang beliau contohkan wa antasumu khairul lakum. Walakin qala ibn anqa fid dar bentar fidurar fidur ya fidur situ apa ada roh dua kali ya enggak ada di sini rohnya cuma satu di sini walakin hanya saja ibnu anqa berkata di dalam kitab ad-durar ya di sini rohnya cuma satu wa qauluhu al-muawwal ucapan beliau al-muawwal ini masdar muawwal itu syamil al-muawwal biduni sabik. Ini mencakup muawwal tanpa adanya sabik. Muawwal tanpa adanya sabik. Huruf jar ataupun isim mausul tanpa adanya apa? Mausul harfi yang disebutkan. Sabik itu yang melebur. Yang meleburkan fi'il setelahnya menjadi isim. Itu sabik. Iya. Jadi ucapan beliau al-musannif dalam matan. Wa qad yakunul mubtada masdar muawwal. Ini mu'awal mencakup juga mu'awal yang di situ disebutkan sabiknya, yaitu huruf apa? Huruf mausulnya juga mencakup di situ yang ditakwil tapi tanpa disebutkan apa? Mausul harfinya, tanpa disebutkan annya ataupun yang semisalnya bersamanya. Fi ja'alil jumlati qa'imatan maqam al-masdar, yaitu dengan menjadikan jumlah menduduki posisi masdar. Nadharan lil makna, karena melihat maknanya. Ya, jadi kata inwanqa dari ucapannya musannif, faqad yakunul mubtada wa qad yakunul mubtada masdarun muawwal. Di sini umum muawwal. Bisa terkadang disebutkan di situ an bersama fi'il yang ditakwilnya, bisa juga tidak disebutkan sabiknya. Annya ataupun isim apa huruf mausulnya. Ya. Karena melihat maknanya. Dengan menjadikan jumlah pada posisi masdar. Contohnya sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum shamitun. Sawa'un 'alaikum ad'autumuhum am antum shamitun. Sama saja baik kalian, apakah kalian menyembah ataupun meminta berdoa kepada berhala-berhala itu ataupun kalian diam saja, sama, tidak ada pengaruh. Fad'autumuhum, maka da'autumuhum itu mubtada. Ya. Da'autumuhum mubtada. Kok mubtada? Ini padahal fi'il. Ya, bersama fa'ilnya. Kok mubtada? Ya. Kemudian wa antum shamitun, sedangkan antum shamitun itu ma'tuf 'alaih, diathafkan kepada apa? Da'autumuhum. Jadi wa antum shamitun itu diathafkan kepada ad'autumuhum. Ya. Kemudian sawa itu khabarnya yang didahulukan. Takwilannya adalah du'a'ukum. Ya. Wasamtukum sawa. Kalian berdoa ataupun diam saja sama, tidak memberikan pengaruh pada berhala-berhala tersebut. Ya, du'a'ukum wasamtukum sawa. Nah, itu. Di sini tidak ada sabiknya ya. Ya kan? Da'utumuhum, tidak ada di sini huruf apa? Mausulnya. Tapi juga bisa dijadikan sebagai mubtada yang muawwal tanpa sabik. Karena kita melihat maknanya. Juga yang lebih memperkuat lagi adanya jumlah ismiyah yang diathafkan kepadanya, ya kan? Am antum shamitun, antum shamitun. Ya. Biasanya jumlah ismiyah kepada jumlah ismiyah lagi diathafkannya. Ya. Wa mithluhu, dan yang semisal ini adalah sawa'un 'alaina ajazi'na am sabarna. Sawa'un 'alaina astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Takwilannya adalah pokoknya yang sawa-sawa itu, ada sawa-sawanya itu, sawa sebagai apa? Khobar. Maka kemudian yang setelahnya dari fi'il meskipun tidak ada sabiknya, antum i'rab sebagai apa? Mubtada. Ya, setelah selesai di'rab satu persatu, iya, da'u fi'il, kemudian tafa'il, kemudian jumlah, ini adalah apa? Fi ta'wilil masdar. Takdiruhu du'a'ukum. Ya. Istighfaruka wa adamuhu sawa. Istighfarmu dan tidak ada istighfarmu itu sama. Wa jaz'una wa sabruna sawa. Mengeluhnya kita dan sabarnya kita sama. Wa qala al-Akhfash al-jumlah fa'il, ada i'rab yang lain terkait dengan sawa di sini. Kata al-Akhfash jumlah fa'il sawa. Ya. Jadi jumlah itu adalah fa'ilnya sawa. Ya. Ya, sama berarti pada takwilan masdar juga ya, cuma posisinya dia sebagai apa? Fa'il, bukan mubtada. Sawa-sawanya dia, sawa itu makna istiwa, masdar. Ya. Makna istiwa, yastawi. Masdar beramal dia, merofakan fa'il. Ya. Wa qala al-Farisi khabar an sawa. Ya. Ada juga pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya jumlah tadi adalah khabarnya sawa. Berarti sawanya sebagai apa? Mubtada. Ah, itu. Sampai di sini bisa dipahami? Hah? Jadi ucapan beliau wa qad yakunul mubtada masdaran muawwalan ini mencakup ya yang ditakwil dengan apa? Huruf mausul yang disebutkan, huruf tersebut juga mencakup yang lainnya. Masdar muawwal yang tidak disebutkan huruf mausulnya. Ya, tentunya kita melihat maknanya ya. Dari maknanya kita mengetahui bahwasanya ini sebagai masdar pada makna isim. Ya. Mungkin sampai di sini dulu karena waktu sudah habis. insyaallah akan kita baca pada kesempatan yang lain. Bismillah, subhanallah, bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.